wajahmu merdangi langit, langit hatiku sing wis katutup mandong. Untukku engkau diciptakan, ku minta kau sedihku, sedihku menjadi hilang. Aku milik hatimu, raono si dewa erosora. Mensyukuri opo sing wis tak duweni, percaya tembang iki dadi saksi berikrarnya janji suci. Sedelo pada dunia ku buktikan kau pantas ku perjuangkan. Sing wis tak duweni, percaya tembang iki dadi saksi berikrarnya janji suci. Sedelo pada dunia ku buktikan kau pantas ku perjuangkan. Aku milik hatimu, kau masih dewa erosor. Karena janji suci serjelo pada dunia ku buktikan kau pantas ku perjuangkan percaya ku percaya doa no tak tengah no berdoa.